Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhlas sekalian, azanullah yakum, sampai 30 menit ke depan kita akan melanjutkan pertemuan ketiga dari kajian 40 inti materi Tauhid. Masih di al-fa'idah al-rabi'ah, samaratul Tauhid. Masih di fa'idah keempat mengenai buah hasil atau manfaat dari Tauhid. Bahwasanya Tauhid yudkhilu sahibahu al-jannah. Yang keempat, bahwasanya Tauhid, atau afwan, yang ketiga dari faedah atau keutamaan Tauhid, bahwasanya Tauhid akan memasukkan ya orang yang bertauhid tersebut ke dalam surga. Ini penting untuk dipahami. Masuk ke dalam surga, apakah secara langsung tanpa hisab, tanpa adab, atau kalaupun dia masuk neraka karena dia membawa dosa-dosa besar, membawa dosa-dosa besar yang dia lakukan di dunia dan dia belum bertobat darinya sehingga dia mati menghadap Allah membawa dosa besar tersebut. Namun dosa besarnya bukanlah kesyirikan. Dosa besarnya bukan kekufuran. Dan dia tidak pernah memberikan ibadah kepada selain Allah. Dia hanya memberikan ibadahnya pada Allah. Kalaupun demikian, hal ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bisa jadi di akhirat Allah ampuni dia dengan rahmat dan karunia-Nya, atau bisa jadi Allah memasukkannya ke neraka. Ini semua atas kehendak Allah. Tahta masyiatillah. Nah, kalaupun dia di neraka, dia tidak akan kekal di neraka. Dia akan pasti masuk surga. Oleh karena itulah, ini penyebutan secara mutlak. Bahwasannya Tauhid akan memasukkan pelakunya ke dalam surga. Akan memasukkan orang yang bertauhid tersebut ke dalam surga. Ya. Kita bacakan hadis yang dibawakan oleh penulis di sini, An Ubadah. Ini halaman 27 bagi teman-teman yang punya bukunya. Halaman 27 bagi teman-teman yang punya bukunya. Hadis Ubadah. Ubadah di sini yang dimaksud adalah Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khadraji. Salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Beliau meninggal pada tahun 34 Hijriah dalam usia 72 tahun. Dalam usia yang panjang. Dari Ubadah maksudnya sini Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata Rasulullah sallallahu bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah." Barang siapa yang bersyahadat dengan syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia bersyahadat yang kedua, syahadat Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Kemudian wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, dia bersyahadat juga, dia menyatakan bahwasanya Isa, dia mempersaksikan Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Hamba Allah dan rasulnya, yaitu hamba yang hanya menyembah pada Allah. Rasulnya itu yaitu utusan Allah yang diutus dengan membawa syariat Allah. Isa bin Maryam. Ya, Isa bin Maryam. Ya, ini berbeda dengan keyakinan orang-orang Nasrani yang menyatakan Isa adalah anak Allah, padahal Isa adalah hamba Allah. Dan orang-orang Nasrani menyatakan Isa adalah salah satu dari Trinitas, artinya dari satu dari tiga Tuhan yang disembah, yaitu Allah Bapa di surga, Isa anak Allah, dan Roh Kudus yaitu Jibril. Nauzubillah, keyakinan kufur, keyakinan kekufuran. Ya, siapa yang meyakini ini maka dia kafir keluar dari Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad kafara qala alladziina inna Allaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah salah satu dari Trinitas. Ya, innal ladziina kafaru min ahlil kitab, Allah telah tegaskan. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab yaitu orang-orang Nasrani dan Yahudi. Maka Allah tegaskan mereka adalah orang-orang kafir. Ya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Siapa yang menyatakan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan Isa adalah kalimatnya yang Allah sampaikan kepada Maryam, serta roh darinya. Perhatikan masalah kalimatnya. Isa ini bukan kalimat Allah yang sebagaimana kalamullah. Bukan, jangan dipahami di situ. Maksud dari kalimat Tuhu, Isa adalah kalimat Allah. Artinya Isa diciptakan dengan kalimat Allah. Yaitu kun. Ya, kun fayakun. Jangan dipahami Isa berarti adalah kalimat Allah sebagaimana kalamullah, Al-Quran, dan yang lain. Bukan. Tapi Isa diciptakan dengan kalimat Allah yaitu kun. Ya. Al-Qaha ila Maryam. Yang dilemparkan kepada Maryam. Yang diutus Jibril. Ya, yang Allah mengutus Jibril kepada Maryam. Yaitu ditiupkan pada Maryam roh. Roh pilihan milik Allah dengan izin dari Allah. Ya. Artinya bahwasanya Isa adalah salah satu dari roh-roh yang Allah ciptakan. Minhu darinya. Maksudnya dari Allah. Penciptaannya. Pengadaannya dari Allah. Ya. Allah SWT berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan kami tundukkan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi seluruhnya, ya, dari ciptaannya. Kemudian, ya, dia menyatakan wal jannatu haqqun wa naru haqqun. Dia mempersaksikan bahwasanya surga itu adalah hak. Surga adalah benar adanya dan neraka adalah benar adanya. Ya, surga dan neraka adalah benar adanya. Ya. Kemudian adkhalallahu aljannata ala ma kana minal amal. Ya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya, dia Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, ya, betapapun amal yang dia perbuat. Ini perlu diperhatikan, wal jannatu haqqun wa naru haqqun. Dia mempersaksikan bahwasanya surga benar adanya dan neraka benar adanya. Itu dia bersaksi bahwa surga dan neraka keduanya telah dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis benar-benar ada. Dan tidak ada keraguan sedikit pun tentang keberadaan dari surga dan neraka tersebut. Banyak orang-orang yang menyatakan surga dan neraka adalah fiktif, omong kosong dan yang lainnya. Mereka lah yang omong kosong. Ya, barakallahu fikum. Ya, kemudian siapa yang menyatakan ini semua, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wa rasulullah, menyatakan Isa hamba Allah dan rasulnya, kalimatnya, maksudnya yang diciptakan oleh kalimat Allah dan roh darinya, menyatakan surga benar adanya, neraka benar adanya, adakhalallahu aljannata, maka Allah akan memasukkan dia ke surga, ya, perhatikan, ala ma kana minal amal, ya, betapapun bagaimana amal dia, ya, ala ma kana minal amal, atas ini mengandung dua kemungkinan yang dikatakan oleh para ulama. Maksud yang pertama, kemungkinan yang pertama, Allah memasukkan dia ke surga meskipun dia kurang dalam beramal, meskipun dia memiliki dosa-dosa. Sebab orang yang bertauhid pasti masuk ke surga. Artinya kalaupun dia masuk neraka, pasti dia masuk ke surga. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah akan memasukkannya ke surga. Adapun kedudukannya di surga itu sesuai dengan amalan dia. Kalau amal dia banyak, maka surga dia kedudukannya tinggi di surga dan seterusnya. Baik, yang keempat, ya, manfaat atau buah dari tauhid, at-tauhid yamna'u dukhulan nara, afwan, at-tauhidu yamna'u dukhulan nari bil kulliyati idza kamula fil qalbi. Ya, yang keempat, bahwasanya tauhid akan mencegah dari dimasukkannya seseorang yang bertauhid ke dalam neraka secara kuliah, secara totalitas, secara menyeluruh, secara pasti jika ia sempurna tauhid tersebut ada di dalam kalbunya, ya, ada di dalam kalbunya. Kemudian penulis membawakan hadis, wa fi hadisi Utban, ya, kemudian di dalam hadis Utban, lihat di halaman ke-28, ya, Utban, hadis Utban, afwan. Dalam hadis Itban. Itban di sini adalah Itban bin Malik bin Amr. Itban bin Malik bin Amr bin Ajlan al-Ansari. Dia adalah dari kalangan Bani Salim. Ya. Dari kalangan Bani Salim. Ya. Barakallahu fikum. Bin Auf. Beliau adalah seorang sahabat yang terkenal. Yang wafat pada masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya. Dalam hadis Itban bin Malik bin Amr. Ya. Ani Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alan nar 'ala man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut hanya mengharapkan wajah Allah dengan hal tersebut. Ya. Maksudnya apa? Harrama 'alan nar, Allah mengharamkan, ya, Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maksudnya adalah bahwa Allah melarang neraka untuk menyentuh dia. Untuk menyentuh dia. Ya. Siapa itu? Bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mengharapkan wajah Allah dalam ucapan dia. Yaitu artinya dia ikhlas dari kalbunya dan dia mati dalam keadaan demikian. Ya, serta tidak mengucapkan la ilallah karena kemunafikan. Ya, karena kemunafikan. Barakallahu fikum. Ya, jadi maknanya Nabi SAW mengabarkan dengan kabar yang tegas bahwa seorang yang mengucap kalimat la ilallah, ya, dengan tujuan seperti yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, yaitu menafikan, mengingkari, mengkufuri, mengkafirkan peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Dan menetapkan peribadatan hanya diberikan kepada Allah. Dia pun hanya beribadah kepada Allah. Ya, yaitu dalam artian kata lain, dia mengucapkannya dengan ikhlas dan tidak pernah berbuat syirik dalam mengamalkannya itu secara lahir batin. Kemudian dia mati dalam keadaan tersebut. Maka ia tidak akan disentuh oleh api neraka pada hari kiamat. Ini yang banyak dijelaskan oleh para ulama terkait hadis ini. Nah, kemudian keutamaan yang kelima dari tauhid adalah di sini at-tauhidu as-sababu al-a'zamu linaili syafa'atil mustafa. Ya, yang berikutnya tauhid merupakan sebab yang paling utama, sebab yang paling agung untuk mendapatkan syafaat dari al-mustafa. Mustafa di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, annahu qala qila ya Rasulullah man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Ya, maka dikatakan di sini Rasulullah ditanya oleh Abu Hurairah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaat Anda pada hari kiamat kelak? Halaman 28. Qala Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah sallallahu menjawab, laqad dhanantu ya Abu Hurairah an la yas'alani an hadal hadisi ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika alal hadis. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, aku telah menyangka bahwa, ya, engkau wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hadis ini. Ya, ya, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hadis ini yang lebih dahulu daripada engkau, karena aku melihat kau begitu semangat terhadap hadis wahai Abu Hurairah. Maka Nabi SAW menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Kata Nabi SAW, manusia yang paling berbahagia, paling beruntung dengan syafaatku kelak pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara tulus dari hati atau jiwanya. Nah, ini tauhid akan, ya, perhatikan, tauhid akan menyebabkan seseorang mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Perlu diperhatikan, syafaat itu ada dua. Syafaat manfiyah yang dinafikan dan syafaat al-musbatah, syafaat yang ditetapkan. Ini perlu diperhatikan, syafaat ada dua macam. Syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang dinafikan ialah syafaat yang diminta, dicari kepada selain Allah. Dari perkara-perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Perhatikan di sini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Wal kafiruna humu dhalimun. Wahai orang-orang beriman, berinfaklah kalian di jalan Allah dari sebagian rezeki yang telah kami karuniakan pada kalian sebelum datang hari pada hari tidak ada lagi jual beli, hari kiamat ini tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ya, orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi syafaat itu ada dua, syafaat manfiyah, syafaat musbatah. Syafaat manfiyah, syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah. Ya, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah. Dan makhluk yang paling utama, ya, makhluk yang paling utama dan yaitu Rasulullah SAW, ketika beliau ingin memberikan syafaat kepada ahli maukib sekalipun di hari kiamat kelak, beliau alaihi salatu wasalam tidak langsung serta-merta memberikan syafaat. Beliau menyungkurkan diri, sujud kepada Allah, memohon pada Allah, memuji, menyanjung Allah, dan terus menerus hingga Allah panggil, ya Muhammad irfa' ra'sak, wa qul tusma, wa syfa' tusyfa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, berbicaralah, niscaya engkau akan didengar. Ya, dan berilah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Jadi orang yang datang ke makam wali, orang yang datang ke kuburan sunan dan seterusnya dalam rangka minta syafaat kepada mereka, maka ini syafaat yang manfiyah, yang dinafikan. Mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Syafaat nabi, syafaat wali, syafaat malaikat, ya, dan maupun syafaat anak-anak mereka yang mati dalam keadaan belum balik. Yang kedua, syafaat musbattah. Yaitu syafaat musbattah, syafaat yang ditetapkan. Itu syafaat yang dicari dari Allah, diminta dari Allah. Ya, orang yang mendapatkan hak untuk memberikan syafaat adalah orang yang dimuliakan dengan syafaat. Orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Perhatikan, orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi baik ucapannya, ucapannya tidak pernah melakukan kekufuran, maupun amalannya, amalannya tidak pernah melakukan kekufuran. Maka dia akan mendapatkan syafaat setelah para nabi, para rasul, para malaikat, ya, orang-orang saleh mendapat izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Maka dia pun dapat syafaat. Ya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah, ya, tanpa seizin dari Allah. Nah, ini syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertauhid, yang beriman. Ini yang dikabarkan oleh nabi. Ya, yang paling berbahagia dengan syafaatku ialah orang yang mengucapkan la ilallah khalisan min qalbi, dengan tulus dari kalbunya. Ya, nah, orang-orang musyrik tidak bermanfaat syafaat bagi mereka. Orang-orang yang memberikan peribadatan kepada selain Allah, yang suka larung saji, sedekah laut, meminta kepada kuburan wali dan sunan, ya, dan seterusnya, orang-orang yang suka memberikan tumbal, yang sering datang ke dukun, minta-minta, pesugihan dan selainnya, ya, ya, maka mereka adalah orang-orang musyrik, tidak akan mendapatkan syafaat dari siapapun. Ya, dari siapapun. Bahwa syafaat yang, kesimpulannya ini, syafaat yang dinafikan, syafaat yang diminta kepada selain Allah. Sebagaimana orang-orang musyrik minta syafaat kepada selain Allah. Ya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum, wa yakuluna ha'ulai syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat, mudarat kepada mereka sedikit pun. Dan mereka berkata, ha'ulai syufa'auna indallah. Nah, yang kami ibadahi ini, wali-wali orang-orang saleh, yang kami ibadahi ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Na'udzubillah. Padahal mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat tersebut. Nah, syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang ada setelah izin dari Allah. Itu pun hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang bertauhid. Nah, ini mesti dipahami mengenai hal ini. Ya, kemudian, ya, kita lanjut al-fa'idatu al-khamisah. Kita lanjut ke faedah kelima. Man afrada Allah fi rububiyyati wa lam yufridhu fi fil uluhiyyati lam yakun muwahhidan hatta yufridahu fil uluhiyyati. Nah, ini kaidah yang agung. Ya, ini faedah yang agung. Yaitu orang yang mengesakan Allah, yang bertauhid, mengesakan Allah dalam masalah rububiyah, yaitu maknanya dia menyatakan, meyakini, mengimani Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menguasai alam semesta. Dia meyakini dengan hal ini, artinya dia mengesakan Allah dalam rububiyah. Walam yufridhu fil uluhiyah. Namun dia tidak mengesakan Allah dalam uluhiyah. Maksudnya apa? Dia tidak mengesakan Allah dalam ibadah. Ya, yang maknanya dia tidak menetapkan peribadatan hanya kepada Allah. Dia meyakini atau malah memberikan ibadah boleh-boleh saja diberikan kepada selain Allah. Apakah dalam bentuk doa, sembelihan, bernazar, beristighosah, dan selainnya, dia berikan kepada selain Allah. Ya, sebagaimana ini keadaannya musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy, mereka mengimani Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, mengatur alam semesta. Allah adalah Rabb langit itu yang tujuh dan Rabb Arsy, ini diyakini oleh musyrikin Quraisy. Ya, namun mereka tidak mengesakan Allah dalam ibadah. Mereka beribadah pada Allah. Musyrikin Quraisy, mereka berdoa pada Allah, mereka mereka juga sholat walaupun sholatnya tanpa sujud. Ya, mereka juga puasa Asyura. Ya, mereka melakukan berbagai ibadah. Ya, terlebih lagi di saat genting mereka hanya beribadah hanya pada Allah. Namun ternyata di kala lapang mereka memberikan ibadah juga kepada selain Allah. Ya, lam yakun muwahidan, maka orang seperti ini tidak disebut sebagai ahli tauhid. Hatta yufridahu fil uluhiyah, sampai orang tersebut mengesakan Allah dalam masalah uluhiyah, dalam masalah peribadatan. Ya. Fal kuffaru alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqu al mudabbiru. Orang-orang kafir, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, ya, yang dikafirkan, yang dikatakan oleh Allah, kul ya ayyuhal kafirun, ya, orang-orang kafir ini, mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Khaliq, halaman 33. Allah adalah sang pencipta, Al-Mudabbir, sang pengatur alam semesta. Ya, wa anna dzalika. Namun hal ini semua, keyakinan mereka terhadap ini semua, ya, lam yudkhilhum fil Islam, tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Mereka tetap dianggap kafir, mereka tetap dikafirkan, diperangi dalam berbagai peperangan, ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ila firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayakulun Allah kul fakul afala tattakun. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan di bumi, atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan alam semesta ini. Mereka, musyrikin Quraisy, akan menjawab, tentu Allah. Maka katakanlah wahai Nabi kepada mereka, kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah tahu Allah yang mencipta, sudah tahu Allah yang mengatur alam semesta, kenapa malah masih juga memberikan ibadah kepada selain Allah? Ya, barakallahu fikum. Maka di sini kita harus mengetahui, orang-orang kafir yang dipelangi oleh Rasulullah dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, kemudian diserbu dalam Fathul Mekkah, ya, mereka adalah orang-orang yang mengakui tauhid rububiyah, mengakui Allah yang mencipta, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Namun keimanan mereka, penetapan pengakuan mereka ini terhadap tauhid rububiyah tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam, tidak menjadikan diharamkannya darah dan harta mereka. Maka di sini menunjukkan bahwasanya tauhid bukan sekedar pengakuan rububiyah saja, ya. Barakallahu fikum. Dan kesyirikan tidak terbatas pada syirik rububiyah saja. Ya. Barakallahu fikum. Adapun rububiyah semua orang mengimani. Ya, hanya segelintir aja yang nyeleneh. Semisal orang-orang ateis, itu pun yang mereka juga gaya-gayaan saja. Ya. Maka setiap umat mengakui akan tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah yaitu pengakuan keimanan Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, menguasai alam semesta. Ya, mengesakan Allah Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, namun hal ini tidak menjadikan mereka masuk Islam. Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, Allah memerintahkan pada nabinya untuk bertanya kepada musyrikin Quraisy. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Ya. Dan wahai Nabi, jika engkau bertanya kepada mereka, musyrikin Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi surah Luqman ayat 25, Qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul 'arsyil 'adzim, sayaquluna lillah. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, siapakah Rabb yang memiliki langit yang 7 dan siapakah Rabb yang memiliki 'arsy yang 'adzim? Maka mereka akan menjawab Allah. Jadi musyrikin Quraisy sudah paham 'arsy. Mereka ngerti ars, mereka paham bahwasanya ars adalah robnya adalah Allah. Ya. Ars adalah robnya adalah Allah. Nah, ini. Kalau ada orang yang enggak mengimani ars, ya, enggak percaya ars makhluk, enggak percaya ars adalah robnya adalah Allah, maka mereka lebih buruk daripada musyrikin Quraisy. Ya, maka mereka mengakui ini semua. Ya. Namun hal ini sebagaimana dikatakan oleh penulis, ya, bahwasanya tidak menjadikan mereka berislam, tidak menjadikan mereka selamat dari diperangi oleh Rasulullah SAW, sampai mereka mengesakan Allah dalam tauhid, ya, uluhiyah, dalam tauhid ibadah. Ini harus dipahami, ya. Ya, karena Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, mereka mengimani Allah yang mencipta dan seterusnya. Bahkan Abu Jahal di perang Badar berdoa kepada Allah agar Rasulullah SAW dan para sahabat dikalahkan. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ini sekaligus sanggahan bagi kalangan Ahlul Kalam, ya, dan yang lainnya yang menyatakan bahwasanya kesyirikan itulah syirik pada rububiyah. Seorang enggak apa-apa memberikan ibadah kepada selain Allah, yang penting dia juga beribadah pada Allah. Karena menurut mereka yang namanya syirik itu pada masalah rububiyah. Kalau sudah meyakini ada penguasa pencipta selain Allah, maka baru dia dikatakan musyrik. Nah, ini keliru. Ya, barakallahu fikum. Abu Jahal mengakui itu. Namun Abu Jahal dicap kafir. Kenapa? Karena dia tidak mengesakan Allah dalam ibadah. Baik, berikutnya materi ke-6. Ya, ini mungkin materi terakhir karena sudah 25 menit kajian kita. Al-faidatus sadisah. Faedah ke-6. Ya, faedah ke-6, lihat di halaman 36. Ya, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Ini Allah memerintahkan agar kita bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Ya. Alladzi khalaqakum, Allah menetapkan ya bahwasanya Allah lah bahwasanya mereka telah mengakui tauhid rububiyah. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum fala taj'aluna lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah sebutkan lagi mengenai tauhid rububiyah, yaitu Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan dia Allah menurunkan air hujan dari langit, lalu Allah menghasilkan, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu, dari air langit itu, hujan itu, segala buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Ini tauhid rububiyah, dan Allah kembali tutup ayat ini dengan tauhid uluhiyah. Ya, maka janganlah kalian mengada-ngadakan sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Ya, fa amarahum bitauhidi aluluhiyah. Allah memerintahkan mereka untuk bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Artinya beribadah hanya pada Allah. Wa huwa ibadatuhu, yaitu beribadah kepada Allah. Wahtaja alaihim bitauhidi rububiyah. Dan Allah ya berhujjah ya membantah mereka dengan tauhid rububiyah. Kalian kan sudah mengakui Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kalian pun juga sudah mengakui Allah yang memberikan rezeki kepada kalian. Ya alladhi huwa khalqun nas, itu Allah lah yang ya, menciptakan manusia, al-awwalin wal akhirin, yang pertama maupun yang akhir, wa khalqus samai wal ard, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma fihima maupun di antara keduanya, wa taskhiru riyahi wa inzalul matar, ya, dan Allah lah ya yang telah menundukkan angin dan menundukkan hujan untuk manusia, ya, wa inbatun nabat, bahwasanya Allah lah yang telah menumbuhkan berbagai tanaman untuk manusia, wa ikhraju samarati allati hiya rizqul ibad, ya, dan Allah lah pula ya Allah lah pula yang mengeluarkan dari tanah tanaman tadi buah-buahan sebagai rezeki untuk para hamba, ya, fala yaliku bihim ayyushriku ma'ahu ghairahu mimman ya'lamuna annahu lam yaf'al syai'an min dhalika wala min ghairi. Maka tidak layak, tidak pantas bagi mereka untuk menyekutukan Allah dengan selain Allah dalam ibadah, apalagi mereka tahu bahwa ya, apa yang mereka sekutukan itu tidak mampu melakukan sedikit pun ya perbuatan Allah tersebut maupun perbuatan yang lainnya. Enggak mampu melakukan sedikit pun. Ya, fattariqu al-fitri li isbati tauhidil uluhiyah listidlalu alaihi bitauhid ar-rububiyah, ya, maka jalan yang sesuai dengan fitrah ialah untuk menetapkan tauhid uluhiyah, menetapkan bahwasanya peribadatan hanya untuk Allah adalah dengan mencari petunjuk dengan tauhid rububiyah. Mereka diminta mengakui bahwasanya tauhid rububiyah, ya, bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang menciptakan kalian dan Rasul sebelum kalian, Allah yang telah memberikan rezeki kepada kalian, maka sembahlah Allah Ta'ala semata. Baik, kita sampai di faedah ke-6 dan besok ya, kita masuk di faedah ke-7, makna la ilaha illallah. Bisa enggak kita baca sisa waktu ini? Besok aja deh ya. Makna la ilaha illallah dan rukun maupun syarat la ilaha illallah kita akan kaji insyaallah besok. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya, tafadhalu, silakan.